semua yang ku inginkan takkan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkan kau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah tuk menanti? Takkanlah aku menanti, takkanlah cintaku ini hingga saat kau tak kembali. Kan ku kenal di hati saja. Hingga jadah.